Konsultasi Syariah. Hukum memakai henna tangan. Pertanyaan: bagaimana hukum menggunakan henna tangan? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaidah yang Allah berikan terkait pakaian wanita di depan umum, yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa perhiasan wanita atau bagian yang mengundang perhatian lelaki itu ada dua. Satu, perhiasan yang hanya boleh ditampakkan kepada suaminya, seperti gelang, cincin, gelang kaki. Dua, perhiasan yang boleh dilihat orang lain, itulah luar pakaiannya. Tafsir Ibnu Katsir. Karena itu, termasuk yang tidak boleh ditampakkan adalah punggung telapak tangannya, apalagi ketika dia diberi henna. Karena ini justru semakin menampakkan keindahan. Imam Ibnu Baz mengatakan, ketika wanita memberi henna untuk tangannya atau kakinya, harus dia tutupi dari orang lain. Dia tutupi dengan kain atau bajunya karena bisa mengundang fitnah. Fatwa Nur al-Darb. Demikian pula keterangan yang disampaikan Ibnu Utsaimin. Wajib kita ketahui bahwa henna termasuk perhiasan yang tidak boleh ditampakkan oleh wanita di tempat selain yang Allah bolehkan untuk ditampakkan. Artinya, tidak boleh dia tampakkan di depan lelaki yang bukan mahram. Jika dia butuh berangkat ke pasar, dia harus memakai kaos kaki jika ada hinanya. Demikian pula untuk telapak tangan, harus dia tutupi. Fatwa Nur al-Darb. Menimbang penjelasan di atas bahwa menggunakan henna hukumnya boleh dengan ketentuan 1. Bagi yang sudah menikah sehingga ada tujuan besar yaitu berhias di depan suami. 2. Hanya ditampakkan di depan suami atau wanita lain. Demikian, Allahu a'lam.